pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Senin 21 November 2016 dibacakan Ardiansyah. Pengamanan paslon masih lemah. IPB HAM desak realisasi kanun bantuan hukum. Adi Lawung berikan klarifikasi ke Panwasli. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Limba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, aksi teror dengan penembakan yang dilakukan orang tak dikenal di kediaman calon Gubernur Aceh Tarmizi Karim beberapa waktu lalu, bukti masih lemahnya pengamanan atau pengawalan paslon yang dilakukan pihak kepolisian. Mestinya pengamanan bukan hanya untuk pribadi kandidat, tapi juga menyeluruh untuk keluarga. Hal tersebut dikatakan pengamat politik dan keamanan Aceh Aryos Nivada. Meski mengatakan banyak kejanggalan dalam insiden penembakan, namun Aryos mengatakan itu ancaman serius yang bisa menimbulkan ekses yang tidak baik dalam pelaksanaan Pilkada Aceh 2017. Pengamanan terhadap keluarga menurut Aryos juga salah satu hal yang harus diutamakan. Sistem pengamanannya juga harus melekat 24 jam di semua kediaman para kandidat. Idealnya pengamanan bagi pasangan calon kepala daerah di Aceh dilakukan secara berlapis. Hal itu dimaksudkan untuk meminimalisir semua potensi ancaman yang sewaktu-waktu bisa terjadi bagi kandidat dan keluarganya. Di sisi lain diperlukan juga pengamanan ekstra ketat pada momentum kampanye terbuka seluruh pasangan calon yang tak lama lagi akan segera dilakukan di setiap daerah di Aceh. Sudarlun, Yayasan Pos Bantuan Hukum Hak Asasi Manusia PIDI mendesak pemerintah kabupaten setempat merealisasikan kanun bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten setempat 2 bulan lalu. Direktur YPB HAM PIDI Said Safatullah mengatakan, meski kanun ini telah disahkan sejak 2 bulan lalu, namun hingga kini tidak berjalan. Padahal pihaknya berharap dengan adanya kanun ini, upaya advokasi yang diberikan kepada masyarakat miskin yang tersangkut persoalan hukum bisa lebih maksimal. Ia mengatakan, selama ini YPB HAM PIDI telah memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di kabupaten itu. Upaya pendampingan hukum yang dilakukan pihaknya dinilai masih rendah dibandingkan dengan banyaknya warga miskin di daerah ini yang bermasalah hukum namun tidak mendapatkan pendampingan. Sudarlun, juru bicara Partai Aceh Adi Lawung minggu siang menghadiri undangan panitia pengawal pemilihan Kota Sabang dalam rangka klarifikasi terkait indikasi pelanggaran kampanye dalam bentuk orasi di saat kampanye di depan lapangan Playground Sabang Sabtu pekan lalu. Ketua Panwasli Kota Sabang Oriza Sativa didampingi Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Safrial membenarkan bahwa pihaknya telah didatangi Jubir PA Suwadi Sulaiman sesuai dengan surat undangan yang disampaikan Panwasli sebelumnya. Kehadiran Adi Lawung ke lembaga yang berlokasi di Jalan Ontung Surapati itu dalam rangka memberikan klarifikasi terkait laporan pelapor mengenai indikasi pelanggaran kampanye dalam bentuk orasi saat kampanye di rumah pemenangan PA di depan lapangan Playground 12 November lalu. Dikatakannya selain telah memintai klarifikasi kepada Adi Lawung, sebelumnya sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Panwasli juga telah memanggil M. Syafi'i Siregar sebagai pelapor untuk dimintai menghadirkan 2 saksi yang diberikan pelapor ke Panwasli. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, FAI Kabupaten Nagan Raya kemarin mulai menggalang dana dari setiap pengguna jalan yang melintas ruas jalan lintas Melabu Blang Pidi di kawasan Simpang Put, Kecamatan Kuala. Tak hanya itu, anggota FAI Nagan Raya ini juga berorasi di depan warga yang intinya meminta kepada Kapolri dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk segera menangkap dan mengadili Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok, karena diduga telah menistakan agama Islam dengan Surah Al-Maidah ayat 51. FPI sengaja menggalang dana dan membuka pendaftaran relawan bagi masyarakat Nagan Raya untuk ikut dalam aksi demo tanggal 2 Desember 2016 di Jakarta. Ketua FPI Nagan Raya Neldi Isnayanto mengatakan hal ini untuk menuntaskan proses hukum terhadap Ahok karena telah menistakan agama. Sudarlun Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara menghimbau masyarakat tetap tenang menyikapi ajakan untuk rasa anti-Ahok pada 2 Desember 2016. Di sisi lain, polisi diminta transparan dan tegas dalam menegakkan hukum. Wakil Ketua Umum MUI Sumatera Utara, Maratua Simanjunta, menyebutkan sejauh ini belum ada ormas Islam di Sumatera Utara yang menyatakan berangkat ke Jakarta untuk ambil bagian dalam UNRAS anti-Ahok Jilid 3. Namun menurutnya perkembangan terus terjadi sehingga bisa saja mendekati hari H pergerakan massa ke Jakarta bakal terjadi. Sebagai lembaga pembina ormas Islam, MUI, kata Maratua, terus berupaya meredam gejolak di akar rumput. Namun mereka tidak memiliki hak melarang massa turun ke jalan karena aksi unjuk rasa merupakan aksi legal yang diatur undang-undang. Ia mengingatkan bila nanti unjuk rasa tetap terjadi, tidak ada massa yang menggunakan nama MUI. Sementara Sekretaris MUI Sumatera Utara Ardiansyah berpendapat polisi memiliki andil dalam menciptakan kondutivitas keamanan. Ia meyakini bila polisi bekerja tegas dan transparan, maka tidak akan ada unjuk rasa susulan. Padahal menurutnya kasus yang menjerat Ahok ini kasus sederhana. Ardiansyah menganggap wajar tuntutan umat Islam yang mendesak Ahok ditangkap. Sebab kasus-kasus penistaan agama terdahulu, semua tersangkanya ditahan. Sudarlun, masyarakat 6 desa di kemukiman Panti Purba, Kecamatan Sampoinit, Aceh Jaya, mengeluhkan terhadap kayu dan balok bekas banjir pekan lalu hingga kini masih menumpuk di aliran Krungligan, kecamatan setempat. Pasalnya, bila banjir susulan terjadi, dipastikan kayu tersebut akan menyapu rumah warga setempat. Hal tersebut dikatakan anggota DPRK Aceh Jaya, Saudi, kepada Serambi. Menurutnya, penduduk 6 desa yang cemas terhadap kayu yang menumpuk di aliran Krungligan adalah desa Ijeringe, Ligan, Semantuk, Rantu Sabun, Cotpunti, dan Krung Ayun. Demikian juga keberadaan kayu tersebut diharapkan ke depan jangan ada lagi. Sementara itu hujan lebat kembali turun sehingga pada hari ini debit air di aliran Krung Merbu dan Krung Wela mulai meninggi. Beberapa warga Aceh Barat menyampaikan harapan banjir yang terjadi di Aceh Barat dalam bulan ini saja sudah berulang dan berharap Pemkab dan pemerintah Aceh untuk perlu melahirkan terobosan sehingga banjir tidak lagi terulang. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita pagi edisi Senin 21 November 2016. Berita siang Serambi FM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Jadlun, wassalamualaikum.